Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah hadirin jamaah sholat maghrib di Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pengajian rutin kita pada setiap malam Ahad ini di dalam pembahasan kitab Al-Usul Thalatha karya Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Katsir, ya Ibnu Katsir seorang ulama ahli tafsir, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asyai huwal mustahiqu lil ibadati. Al-khaliq, sang pencipta bagi segala sesuatu, ya, pada pertemuan yang telah lalu telah kita sampaikan dan dijelaskan oleh penulis bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasainya. Ya, matahari, bulan, Allah yang menciptakan. Kemudian Allah yang mengatur, matahari muncul pada siang hari, bulan muncul pada malam hari, gantian seperti itu. Allah yang mengaturnya dan Allah yang menguasainya. Maka sang pencipta, sang penguasa ini adalah al-mustahiqu. Dialah yang mustahik. Mustahik itu pantas dan berhak lil ibadah, untuk kita berikan ibadah kepadanya. Ya. Dan ibadah itu artinya adalah ketundukan, kerendahan, merendahkan diri kita. Ya. Sebagai manusia, kita ciptaan Allah. Allah yang memberikan fasilitas kepada kita berupa hewan, berupa tumbuhan alam untuk kita manfaatkan. Maka pantas bagi kita hanya tunduk kepada Allah saja. Tidak boleh tunduk kepada selain Allah. Yaitu maksud dari perkataan beliau. Ibadah kita, ketundukan kita hanya boleh diberikan kepada Allah, sebabnya Allah lah yang menciptakan kita. Sedangkan selain Allah yang tidak bisa menciptakan, tidak boleh kita sembah, tidak boleh kita tunduk kepadanya. Wa anwa'ul ibadatil lati amarallahu biha mithlul Islam, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan diantaranya adalah ibadah yang dinamakan al-Islam wal-iman, yang kedua al-iman, yang ketiga wal-ihsan, al-ihsan. Ya, ini paragraf yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pada malam hari ini beliau menjelaskan kepada kita tentang ibadah. Ibadah itu artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu artinya adalah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ismun jami'un, ibadah itu adalah segala sesuatu. Ya. Bima yuhibbuhullahu wa yardha. Segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Min aqwal, baik berupa ucapan-ucapan lisan kita, ya, zikir, baca Al-Quran, wa a'mal ataupun perbuatan-perbuatan, ya, sholat dan yang lain-lain, zahirah yang nampak bisa dilihat, wal batinah ataupun yang tidak nampak, apa yang ada dalam hati berupa rasa takut, tawakal kepada Allah, yaitu arti ibadah. Segala sesuatu perbuatan manusia yang dilakukan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, mencari pahala kepada Allah, mencari kedekatan diri pada Allah, itu arti ibadah. Ya. Perbuatan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, perbuatan kita manusia itu ada dua macam. Ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah perbuatan manusia yang niatannya itu adalah adat, istiadat. Ya. Adat itu apa? Perbuatan manusia yang dilakukan tanpa ada niatan untuk mendekatkan diri pada Allah, tidak ada tujuan untuk mencari pahala dari Allah, ini namanya adat. Oke. Contohnya apa? Contoh ini pun, misalnya kita, kula panjenengan sami niku makan, ya, dahar. Kenapa kita makan pagi? Kenapa kita makan siang? Kenapa kita makan malam? Tujuan niatnya apa? Karena lapar. Ya, karena lapar, maka kita makan. Maka makan ini perbuatan. Perbuatan yang dinamakan adat. Ya, karena niatannya untuk kenyang. Tidak ada niatan untuk cari pahala. Tidur. Kenapa tidur, Pak? Ngantuk. Tidur itu perbuatan yang dinamakan adat, ya, istiadat, kebiasaan. Ya, ini perbuatan manusia. Yang pertama, ya. Kalau adat, istiadat niku bebas, tidak ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan sekehendak kita. Mau makan sehari 5 kali, silahkan, monggo. Mau makan sehari 2 kali, silahkan. Mau makan sehari 3 kali, silahkan. Mau makan daging, mau makan beras, silahkan. Ya, ada aturan-aturan, kecuali nanti makanan-makanan yang haram, apa saja. Ya, ada aturan. Tetapi pada asalnya bebas. Hanya beberapa aturan-aturan. Ya, intinya ini adalah namanya adat. Ya, mau makan sehari 10 kali, enggak apa-apa, silahkan. Karena makan itu hukumnya adalah adat, tidak ada niatan cari pahala. Ini kalau ada istiadat seperti itu. Ya, bebas, tidak ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian wahai manusia lebih paham, lebih pinter, lebih ahli dalam urusan dunia kalian. Dalam urusan makan, dalam urusan tidur, amalan-amalan dunia, silahkan, monggo. Rasulullah menyerahkan kepada kita. Ini namanya adat. Yang kedua adalah amalan manusia yang dinamakan ibadah. Ibadah, ya, ibadah itu artosipun tadi perbuatan yang niat tujuannya ingin mendekatkan diri pada Allah, mencari pahala kepada Allah. Ya, contohnya sholat. Kenapa sholat, Pak? Ya, karena ingin cari pahala. Kenapa puasa, tidak makan, tidak minum? Karena ingin cari pahala. Ini namanya ibadah. Kalau ibadah niki, ibadah itu ada aturan-aturan. Tidak boleh kita ngawur atau tidak boleh kita berkreasi membuat aturan sendiri, tidak boleh. Ya. Salat itu salat subuh ya harus setelah terbit fajar. Tidak boleh dilakukan sebelum itu dan juga tidak boleh dilakukan setelah itu. Salat subuh itu 2 rakaat, tidak boleh 4. Namanya ibadah, aturan-aturannya sudah jelas, terperinci. Ya. seperti itu. Ini namanya ibadah. Ya. Contohnya misalnya agar kita bisa membedakan antara ibadah dan adat, misalnya orang puasa. Puasa niku artosipun tarkut ta'am wasyarab. Orang menahan diri tidak makan tidak minum. Orang siam puasa niku wonten niatan ibadah, ada yang niatan adat. Niku ada. Ya. Ada orang puasa niatnya ibadah, ada orang puasa niatnya adat. Yang pertama niatnya ibadah untuk cari pahala kepada Allah. Yang kedua ada orang puasa, kenapa enggak makan bu, kenapa enggak makan bak, karena diet agar tubuhnya langsing misalnya, agar berat badannya turun, puasa. Ya, sama-sama tidak makan tidak minum, tetapi kalau puasa itu ibadah harus ikut aturan, aturannya jelas. Ya, sejak terbit fajar tidak boleh makan, nanti makannya sampai tenggelam matahari. Tapi kalau orang puasa niatannya bukan ibadah, niatannya diet, terserah, bebas mau makan, mau jam 7 sampai jam 12 silahkan, jam 6 sampai jam 5 sore silahkan, namanya juga adat. Ya, bebas, ini namanya adat. Ya, ini kita harus paham dulu ya. Perbuatan manusia itu seperti itu, ibadah dan adat. Kalau ibadah ada aturannya, ini yang apa? Yang penting untuk kita ketahui. Kemudian aturannya itu apa, bapak ibu-ibu? Ibadah itu aturannya hanya dua saja. Intinya ada dua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ibadah itu aturannya harus cocok sesuai dari sisi batin ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibadah itu harus niatannya cari pahala. Tidak boleh seseorang ibadah niatannya untuk mencari uang atau mencari dunia. Tidak boleh. Ya, ada orang sholat, kenapa sholat? Karena apa? Pengin dipuji, pengin mendapatkan uang dari sholatnya. Tidak boleh. Ini karena ibadah itu harus ikhlas kepada Allah, lillahi ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah itu aturannya harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang niatannya ibadah, itu harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan tidak ada contoh, tidak ada petunjuk dariku, maka amalannya tertolak. Ya, contohnya apa, Bapak? Biar lebih jelas. Ada orang hari Jumat, ya, hari Jumat tidak makan, tidak minum. Ini namanya Bapak A, tidak makan, tidak minum. Kita tanya, kenapa hari Jumat kok enggak makan, enggak minum? Maka orang itu, Bapak A, mengatakan, saya puasa. Nah, puasa untuk cari pahala kepada Allah. Karena ini hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang istimewa, yang mulia dalam Islam. Maka saya akan puasa tiap hari Jumat. Maka kita katakan, tidak boleh. Puasa hari Jumat tidak boleh. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada kita puasa khusus hari Jumat. Mana dalilnya? Mana aturannya? Mana petunjuknya? Kalau ibadah itu harus ada aturan dari Allah, tidak boleh kita membuat sendiri kalau ibadah. Ya. Rasulullah itu puasanya Senin atau Kamis. Ya, kalau mau puasa silahkan Senin Kamis. Kalau hari Jumat enggak ada, enggak boleh. ini bapak A, kita katakan haram, tidak boleh. Ada bapak B, Pak, kenapa enggak puasa hari Jumat? Saya diet. Hari ini saya diet, hari Jumat, setiap hari Jumat saya libur, saya puasa hari Jumat. Niatannya agar badan saya, berat badan saya turun. Silahkan, monggo. Karena ini bukan ibadah, ini adat, silahkan bebas. Sama-sama puasa. Tapi ini hukumnya haram, ini boleh. Karena bedanya niat. Yaitu ini harus kita pahami ya secara kuat agar kita bisa membedakan antara ibadah dan adat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, ibadah itu syaratnya harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arti ibadah. Kemudian yang kedua tadi, syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Kemudian beliau melanjutkan, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Ini kita akan masuk tingkatan jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah niku wonten tiga. Ada tiga tingkatan, tiga tahapan ya, yang urut rendah, tengah, atas. Tingkatan ibadah yang paling bawah dinamakan Islam. Ya. Islam niku artosipun apa? Ibadah-ibadah yang Rasulullah mengatakan dalam hadis Jibril alaihissalam. Ya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukanlah aku apa arti Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau membayar zakat. Wa tasum ramadhan, engkau berpuasa pada bulan Ramadhan. Yang ketiga, yang kelima adalah wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ini Islam. Amalan-amalan badan, amalan-amalan luar ya. Ya, salat, syahadat, puasa, zakat, haji. Ini arti Islam. Tingkatan yang kedua dinamakan iman. Iman itu apa? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada rasul ya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Iman itu amalan hati. Ya, tingkatan yang tengah. Kemudian yang tingkatan yang paling tinggi dinamakan al-ihsan. Ya. Ihsan itu ada dua macam. Ihsan kepada sesama manusia. Ya, ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan kepada sesama makhluk. Yang kedua adalah ihsan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang ketiga. Jadi seseorang itu kalau rajin sholat, dia bersyahadat, sholat, puasa, kemudian hatinya beriman kepada Allah, kepada malaikat, maka nanti tingkatan yang paling tinggi akan menghantarkan dirinya untuk berbuat ihsan. Ihsan kepada sesama makhluk, kepada sesama ciptaan. Ya. Naam, baik kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada malaikat. Ya, kita harus berbuat ihsan kepada sesama. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan harus berbuat ihsan kepada sesama manusia. Ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu orang muslim yang sholatnya benar, orang muslim yang imannya benar itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang muslim yang lain itu selamat, selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Ya, ini harus berbuat baik kepada sama manusia, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menyakiti ya sama manusia. Berbuat baik kepada hewan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan ada seorang wanita udzibatil mar'atu fil hirrah. Ada seorang wanita disiksa, dimasukkan dalam api neraka disebabkan karena seekor kucing. Ya, karena kucing itu diikat, dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai mati. Disiksa oleh Allah, dimasukkan oleh Allah di dalam neraka gara-gara kucing. Berbuat baik kepada hewan. Dalam hadis yang lain diceritakan ada seorang pelacur, wanita yang banyak berbuat dosa, maksiat. Pada suatu hari berjalan, kemudian melihat ada seekor anjing yang kehausan, mau mati karena tidak minum ya, lama. Kemudian wanita pelacur itu membuka sepatunya, turun ke sumur ya, ngambil air dengan sepatu, kemudian dikasihkan kepada anjing tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah bersyukur, berterima kasih kepada wanita tersebut, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa. Ya, berbuat baik kepada hewan. Berbuat baik kepada jin. Ya, jadi ada jin, di sekitar kita itu ada jin. Ya, bagaimana cara berbuat baik kepada jin itu? Ya, caranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita istinja, artinya membersihkan kotoran dengan tulang. Ya, misalnya kita tidak ada air misalnya, atau di suatu tempat kemah misalnya, buang air kecil, buang air besar. Kemudian tidak ada air, membersihkan kotoran tidak boleh dengan tulang. Kenapa tidak boleh dengan tulang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena tulang itu makanan saudara-saudara kita jin. Ya, kalau kena kotoran nanti mengganggu mereka. Ya, berbuat baik kepada malaikat. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada malaikat. Bagaimana? Tidak boleh masuk ke masjid itu dalam keadaan makan makanan yang berbau tidak sedap. Ya, Rasulullah melarang seseorang ke masjid makan bawang atau makan jengkol. Karena apa? Yu'zil malaikat, mengganggu malaikat. Tidak boleh kita mengganggu malaikat. Berbuat baik kepada sesama, itu arti ihsan. Iya, sama manusia, kepada jin, kepada malaikat, kita harus berbuat baik. Ini dinamakan ihsan kepada sesama makhluk. Kemudian yang kedua ada namanya ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ihsan kepada Allah? Ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama dinamakan musyahadah atau muraqabah. Ya, tingkatan dinamakan muraqabah. Muraqabah itu artinya Rasulullah mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, tingkatan yang pertama itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat engkau. Merasa dilihat oleh Allah. Ini namanya muraqabah. Kita ibadah, kita membayangkan Allah itu melihat kita, mengawasi kita dari dekat. Sehingga kita khusyuk dalam ibadah kita, kita tuma'ninah dalam ibadah kita, ikhlas, karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah, menjauhkan diri dari maksiat karena Allah mengawasi kita. Namanya muraqabah, tingkatan ihsan. Yang tingkatan ihsan yang paling tinggi adalah namanya musyahadah. Musyahadah itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Di mana-mana dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kejadian itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Tingkatan ihsan. Ya. Itu Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudaraku, tingkatan ibadah. Ya, bisa ibadah itu dinamakan Islam, ibadah-ibadah badan, salat, ada ibadah-ibadah hati, iman, takut kepada Allah. Kemudian ada tingkatan ibadah yang paling tinggi dinamakan ihsan, yaitu adalah orang-orang yang merasa sangat dekat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala perbuatannya itu senantiasa baik dan segala senantiasa menghindari sesuatu yang jelek. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa minhu du'a. Ya, di antara ibadah kepada Allah itu adalah doa. Wal khaufu, dan khauf rasa takut. War raja, rasa harap. Wat tawakkul, tawakkal. War raghbah, dan rasa, ya, raghbah itu nanti ada rasa harapan yang baik kepada Allah. Raghbah, rasa takut, khawatir. Wal khusyu, kekhusyukan. Wal khasyyah, rasa takut yang diiringi dengan ilmu. Wal inabah, mendekat kepada Allah, isti'anah. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Wal isti'adah, minta perlindungan kepada Allah. Wal istighatha. Wal dhabhu, menyembelih. Wal nadar, bernadar. Wa ghairu dhalika, dan yang lainnya. Min anwa'il ibadatin lati, dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Kulluha lillah, semuanya harus kita sembah, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, insyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu apa arti doa dan bagaimana aturan-aturan di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu macam-macam ibadah. Ya, kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini, dan kesimpulan atau rangkuman dari kajian kita pada malam hari ini adalah kita telah mempelajari tentang arti ibadah kepada Allah itu artinya apa. Kemudian perbuatan manusia itu ada dua, ibadah dan adab, dan perbedaan keduanya telah kita pahami. Kemudian aturan, kalau kita melakukan perbuatan berupa ibadah itu aturannya harus seperti ini, sedangkan kalau adat itu aturannya seperti itu, telah kita pelajari. Dan juga telah kita pelajari tingkatan-tingkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas apa yang kita sampaikan, silakan. Silakan, monggo. Ya. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus yaitu apakah adat kebiasaan manusia itu bisa bernilai ibadah? Ya, maka jawabannya bisa. Adat kebiasaan manusia itu bernilai ibadah, bisa berpahala dengan dua syarat, ya. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, niat yang baik, yang benar. Niatnya untuk membantu ibadah. Yang kedua adalah disesuaikan dengan sunnah. Contohnya apa? Misalnya tidur. Ada orang kenapa tidur? Karena ngantuk. Niatannya ngantuk, tidur karena ngantuk. Ini namanya adat, tidak berpahala. Ada Orang yang kedua, kenapa tidur pak? Karena saya ngantuk dan nanti agar saya bisa sholat tahajud, saya mau tidur dulu karena ngantuk, nanti malam bisa bangun niat sholat tahajud. Ya, maka ini yang kedua ini berpahala karena sama-sama tidur tapi niatannya untuk membantu ibadah. Tidur agar bisa kuat, bisa bangun untuk ibadah sholat tahajud. Ya, kemudian dia berwudu, membaca doa sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidurnya itu Allah tulis berpahala. Ya, ada pahalanya, sama-sama tidur. Tapi ini tidak pahala, yang ini berpahala. Karena niat yang baik yang dilakukan oleh seseorang tadi. Ada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ahtasibu ala naumi kama ahtasibu ala qiyami." Ingkang artinya, saya mengharap pahala kepada Allah atas tidurku seperti saya mengharap pahala kepada Allah atas sholatku. Ya, ini Ibnu Mas'ud. Artinya Ibnu Mas'ud tidur dan mengharap pahala karena bisa membantu ibadah. Naam, seperti dia sholat. Sholat mencari pahala, tidur pun mencari pahala. Ma'am, makan. Makan itu awal asalnya kalau lapar tidak berpahala. Tapi saya makan karena lapar dan juga agar nanti bisa kuat untuk ibadah misalnya, atau untuk puasa, makan sahur, makan untuk biar kuat puasa, maka berpahala makannya. Ya, maka Bapak Ibu-ibu, marilah kita niatkan segala aktivitas kita, perbuatan kita, tidur kita, makan kita, minum kita untuk bisa membantu ibadah. Maka insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Wallahu taala. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Ya. Perbedaan antara adab dan ibadah. Sementara tadi Ustaz mengatakan makan, karena makan itu di dalam Islam kan juga dinilai ibadah, karena ada sarana dari Rasulullah. Yeah. Jadi kalau memang yang namanya makan itu merupakan adab, itu maka itu dibenarkan dalam Islam. Jadi yang saya tanyakan itu, apakah benar perbedaannya apa antara ibadah dengan adab, terutama tadi mengatakan makan. Sementara adab itu kalau zaman dahulu kan adab jahiliyah itu yang berjalan di masyarakat adab itu tentang kesyirikan dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Jadi itu yang saya tanyakan perbedaannya. Ya. Adab ya. Ya. Perbedaannya seperti yang telah kita sampaikan dari sisi niat. Niat. Kalau ibadah itu niatannya, perbuatan itu memang untuk cari pahala. Ya. Sedangkan kalau adab atau adat istiadat itu memang niatannya pada asalnya bukan untuk ibadah. Seperti makan. Jadi yang harus kita perhatikan, makan, minum, tidur ini asalnya ya, hukum asalnya itu adat. Adat ya. Tetapi sifatnya ada beberapa, Islam mengatur beberapa cara, metodenya saja. Ya, hukum asalnya adalah adat. Karena apa? Orang Islam makan, orang kafir makan, hewan makan, semua makan. Hukum asal makan itu adalah adat, artinya tidak ada pahala. Orang Islam makan karena lapar, tidak ada pahala. Orang Kristen lapar makan, tidak ada pahala. Orang Hindu, orang Buddha, semua makan. Ini hukum asalnya. Tapi bedanya apa? Dalam Islam makan itu ada aturan-aturan, sedikit beberapa aturan, tapi hukum asalnya ada. Contohnya dalam Islam makan dengan tangan kanan. dalam Islam makan dengan bismillah. Ya, ini aturan-aturan. Nanti ada orang Islam makan niatannya untuk ibadah, bismillah dengan tangan kanan, maka bisa berubah menjadi ibadah. Tapi hukum asalnya ada, ya, bukan ibadah. Karena makan itu adalah tuntutan biologis, ya. Asalnya semua manusia itu butuh makan. Tidak ada niatan cari pahala. Hanya Allah memberikan aturan kepada umat Islam cara makan yang benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi hukum asalnya adalah adat. Ya, misalnya mau makan berapa kali sehari silahkan, tidak apa-apa. Tapi yang penting makan dengan tangan kanan, makan bismillah seperti itu. Ya, misalnya tidur. Tidur itu semua orang ngantuk tidur. Islam, Muslim, kafir semua tidur. Hukum asalnya adalah adat. Tidak ada nilai ibadah. Tapi ada Islam mengatur beberapa sifat-sifat tidur. Tidur berwudu terlebih dahulu, tidur berdoa terlebih dahulu, tidur miring di sebelah kanan seperti itu. Ini dari sisi sifat-sifatnya. Islam mengatur sifat-sifatnya. Tapi hukum asalnya adalah adat. Ya, hukum asal itu ada, tapi ada aturan-aturan yang di situ mengatur perbedaan antara Islam dan kafir. Tapi hukum asalnya adalah adat. Ya, pakaian, berpakaian itu hukum asalnya adat, kebiasaan, ya, bebas. Tapi Islam mengatur bahwa pakaian seorang wanita seperti ini harus menutup aurat, pakaian laki-laki tidak boleh dengan kain sutra seperti itu. Tapi hukum asalnya adalah adat. Ya, seperti itu insyaallah ya. Jadi makan, minum, tidur itu asalnya adalah adat, cuma Islam mengatur beberapa sifat-sifat. Sifat-sifat makan, sifat minum, sifat tidur yang bisa bernilai ibadah. Oke, ngaten ini. Wallahu taala. Ya. Karena tadi ya, karena kalau seandainya makan itu ibadah, maka berarti orang kafir makan berpahala. Tidak ya. Tidak berpahala. Kalau seandainya makan itu ibadah. Baik, wallahu taala seperti itu. Nah, ya naktafi bihadzal qadar. Insyaallah sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.